dengan simfoni malam yang membangkitkan dalam hayalku pada dia yang tersibak di dalam asmara cinta. Wajahnya terbayang dalam lamunan, penuh cerita dalam hidupku dan hidupnya yang selalu membekas di dalam kalbuku. Bintang-bintang malam dan jauh di sana seakan bersedih dan enggan bersinar di malam yang sunyi. Sedingin hatiku yang membeku. Jauh di sana seakan bersedih